Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pagi hari ini kajian kita di Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada fakrah ke-20. Qala al-muallif rahimahullah, wal iman bi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likulli nabiyyin haudun illa salih an-nabi alaihi salam fa inna haudahu dir'u naqatih. Dan termasuk akidah ahli sunnah adalah beriman terhadap haud, yaitu telaga. Telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah, beliau memiliki telaga di akhirat kelak. Dan setiap nabi memiliki haud. Setiap nabi memiliki haud. Semua nabi. Dan yang terbesar adalah haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi memiliki telaga, dan yang terbesar adalah telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa salih an-nabi alaihi salam, kecuali Nabi Saleh. Semua nabi memiliki telaga kecuali Nabi Saleh. Kenapa? Karena telaga beliau adalah susu ontanya. Dir'u naqatih. Namun pengecualian ini tersebut dalam sebuah hadis, yang hadis itu maudhu. Tersebut dalam sebuah hadis, yang hadis tersebut adalah hadis yang maudhu. Termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah adalah beriman bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga yang sangat besar. Telaga ini akan didatangi oleh umatnya, kaum mukminin. Dan barang siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan telaga ini akan ada di arasatil qiyamah, di saat-saat dikumpulkannya umat manusia menghadapi al-hisab, perhitungan amal, dan menghadapi keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis-hadis tentang al-haud yang memberitakan tentang al-haud itu hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Mencapai derajat mutawatir. Dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, waqad balagha adadu ruwat ahadits al-haud hawali 80 sahabiyan. Jumlah para perawi hadis tentang haud itu mencapai kurang lebih 80 sahabat. Minha fi sahihain hawali 20 hadithan an 20 sahabiyan. Di antara 80 tadi itu, ya, di antaranya ada yang terdapat di dalam as-sahihain. Itu sekitar 20 hadis. Terdapat sekitar 20 hadis dari 20 sahabat. Wa baqiyatuha fi baqi dawawinis sunan aw fi baqi dawawinis sunnah. Sisanya kalau 20 sisa berapa berarti? 60, sekitar 60 terdapat di dawawin sunnah yang lainnya, baik itu kitab-kitab sunan maupun al-jawami' wal-masanid wal-ma'ajim, kitab-kitab mu'jam, mu'jamul hadis. Waqad tajawazat hadhihi al-ahadith haddat tawatur, sehingga hadis-hadis tersebut telah mencapai derajat tawatur. Wa ma hadza, meskipun demikian, hadis atau berita yang telah mencapai tingkat mutawatir ini tadi, hunaka unasun min ahli dhalal wa humul khawarij wa ba'dul mu'tazilah la yu'minuna bil haud. Di sana ada, ya, beberapa orang, sekian banyak orang dari kalangan ahlul dhalal, yaitu khawarij dan sebagian mu'tazilah, tidak mau beriman terhadap haudun nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil ahadits alwarida bihi, dan tidak mau beriman terhadap hadis-hadis yang memberitakan tentang haud. Fahariyun bihaula ayyuhramu wa ayyutradu min wurudihi, sehingga mereka berhak atau pantas termasuk orang-orang yang diharamkan untuk singgah atau datang ke haud tersebut, karena mereka tidak mau beriman. Kemudian kata Syekh melanjutkan, wa lanadzkur asma jama'atin minas sahaba alladzina rawau ahaditsil haud. Kita akan sebutkan sebagian nama-nama sahabat itu yang meriwayatkan hadis-hadis tentang haud. Famimman rawa dzalik, di antaranya Anas bin Malik wa Abdullah bin Umar wa Haritha bin Wahab wa Jundub bin Abdullah wa Sahal bin Sa'ad wa Aisyah ummul mukminin wa Uqbah bin Amir wa Abdullah bin Mas'ud wa Abu Hurairah wa Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abdullah bin Abbas wa Asma bintu Abu Bakar wa Thauban wa Abu Dhar wa Ummu Salamah wa Jabir bin Samurah wa Zaid bin Arqam wa Samura bin Jundub wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Abu Barza al-Aslami wal Mustawrid bin Shaddad wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abdullah bin Zaid wa Usamah bin Zaid. Dan masih banyak yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah kata beliau dalam Fathul Bari, beliau katakan wa ajma'a ala itsbatihi as-salaf wa ahlus sunnah minal khalaf, telah ijma' dalam menetapkan bahwa haud itu pasti adanya. Ini telah sepakat ijma' siapa? As-salaf. Salaf sepakat bahwa haud itu pasti, pasti ada. Wa ahlus sunnah minal khalaf, demikian pula sepakat juga ahlus sunnah dari kalangan al-khalaf, generasi yang datang kemudian. Wa angkarat dzalika ta'ifatun minal mubtadi'ah, dan sekelompok dari kalangan ahlul bid'ah mengingkarinya, mengingkari al-haud, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaluhu ala zahirihi, mereka memalingkan makna zahirnya. Wa ghalau fi ta'wilihi, dan ekstrim di dalam mentakwilkannya, memalingkan makna ke makna lain. Min ghairi istihalatin aqliyah wala adiyah talzam min hamlihi ala zahirihi wa haqiqatih. Ya, tanpa sesuatu yang dibenarkan secara akal maupun adiyah, secara adat. Ya, yang mengharuskan dipalingkan dari makna zahir dan dari makna yang hakiki. Tidak ada. Wala hajah tad'u ila ta'wil, dan tidak ada hajah yang mengharuskan untuk mentakwilnya. Fa khariqa man harrafahu ijma' as-salaf wa faraqa madhhab a'immatil khalaf, sehingga barang siapa yang mentakwilkannya, memalingkan kepada makna lain, mentafsirkan kepada pengertian-pengertian lain. Haud ditafsirkan bermacam-macam tafsir, padahal maknanya telaga. Maka barang siapa yang mentakwilnya, mentahrifnya, maka dia telah melanggar ijma' salaf dan berpecah dari madhab a'immatil khalaf, dari madhab atau pendapat para a'immah, para imam dari kalangan khalaf yang datang kemudian, maksudnya salaf yang ini terdahulu. Qultu, kemudian kata al-hafidh, ankarahu al-khawarij wa ba'du al-mu'tazilah. Ya, yang mengingkari haud itu adalah khawarij dan sebagian mu'tazilah. Wa mimman kana yunkiruhu Ubaidullah bin Ziyad. Nah, termasuk di antara yang mengingkari haud ini adalah Ubaidullah bin Ziyad, ahadu umara'il Iraq li Muawiyah wa waladihi. Ubaidullah bin Ziyad, salah seorang umara di negeri Iraq pada masa Muawiyah dan putranya Yazid. Kemudian beliau menyebutkan kisah yang terjadi antara Ubaidullah bin Ziyad dengan sahabat Abu Barzah Al-Aslami, yang dikisahkan oleh Abdussalam bin Abi Hazim. Ya, yang dia berkata, Abu Hanam Ubaidullah berkata kepada sahabat Abu Barzah Al-Aslami ini, hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fihi syai'an? Apakah kamu pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang haud, memberitakan tentang haud? Faqala Abu Barzah, maka dijawab oleh Abu Barzah, na'am. La marra wala marratain wala salasan wala arba'an wala khamsan. Aku tidak hanya mendengarnya sekali, bahkan tidak hanya dua kali, tidak hanya tiga kali, bahkan tidak hanya empat atau lima kali, lebih dari itu. Faman kadzaba bihi fala saqahu Allahu minhu. Maka barang siapa yang mendustakan haud ini, maka Allah tidak akan memberikan minum padanya dari haud tersebut. Pada hari yang umat manusia sangat membutuhkan air, sangat kehausan. Demikian pula Ubaidullah bin Ziyad ini kisah dengan Abi Sabrah Al-Hudzali kata Ubaidullah bin Ziyad ma usaddiq bil haud. Aku tidak membenarkan haud. Aku tidak mau beriman kepada haud. Padahal Ubaidullah ini bin Ziyad telah mendengar dari Abu Barzah dan juga Al-Barra bin Azib dan sahabat yang lainnya. Maka kata Abu Sabrah, ba'athani abuka. Ayahandamu telah mengutusku. Ya, ini siapa ayahandanya? Ziyad. Fi malin ila Muawiyah, untuk mengirim harta, yakni kemungkinan harta zakat kepada Muawiyah. Falaqini Abdullah bin Amr. Aw falaqiyani Abdullah bin Amr fahaddatsani wa katabtuhu bi yadihi. Maka tatkala aku datang membawa harta itu kepada Muawiyah, aku berjumpa dengan Abdullah bin Amr. Ya. Fahaddatsani, maka dia beliau menyampaikan hadis kepadaku, wa katabtuhu bi yadihi min fi, dan aku tulis dengan tanganku dari lisan beliau. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mau'idukum haudhi. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As yang ditulis oleh Abu Sabrah ini, kata Abdullah bin Amr, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mau'idukum haudi. Ya. Janji untuk kalian adalah di telagaku. Yang dinantikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di telagaku nanti. Artinya Nabi menyebutkan haudi, berita tentang al-haud di yaumil qiyamah. Maka akhirnya Ubaidullah bin Ziyad mengatakan, ashhadu annal hauda haqqun. Akhirnya dia merujuk dan menyatakan, aku bersaksi bahwa haud itu hak. Ya, setelah beliau mendengar dari sekian sahabat, dari Abu Barzah, Al-Barra, Wa'aid bin Amr, dan juga dari Abdullah bin Amr melalui Abu Sabrah. Taib. Adapun hadis-hadis tentang Al-Haud secara rinci, kita sebutkan sebagiannya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Allama Rabi Al-Madkhali Hafizahullah dalam syarahnya. Yang pertama, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila samai qala ataitu ala nahrin hafatahu qibab qibabul lu'lu' mujawwafa faqultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-Kautsar. Akhrajahu al-Bukhari. Kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dimi'rajkan ke langit, yakni ke langit ketujuh. Beliau bersabda, aku datang ke sebuah sungai, hafatahu qubab al-lu'lu', ya, yang diliputi oleh kubah yang terbuat dari lu'lu', mujawwafa, melengkung. Faqultu ma hadza ya Jibril? Apa ini wahai Jibril? Qala hadza al-Kautsar. Ini adalah al-Kautsar, yakni sungai di surga yang disebut al-Kautsar. Wa anhu radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna qadra haudhi kama baina Aylah wa San'a al-Yaman. Wa inna fihi min al-abariq 'adadi nujumis sama'. Dan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa besarnya telagaku ukurannya adalah seperti antara Aylah dengan Son'a Yaman. Aylah salah satu nama tempat kota di tepi laut Merah. Ya, enggak tahu laut yang antara Jaziratul Arab dengan samudra dengan benua Afrika itu laut apa itu? Yang kecil itu. Nah. Laut Merah ya. Nah itu. Kota ini cukup terkenal Al-Aylah, Aylah. Para muhaddisin juga banyak berasal dari daerah itu. Yang disebut dengan Al-Ayli. Iya. Al-Ayli. Nah ini nisbah kepada negeri yang bernama Aylah. Nah. Wa San'a'ul Yaman. San'a itu jazirah Arab yang paling ujung bawah. Iya. Di negeri Yaman. Iya. Di negeri Yaman. Ini di ujung atas. Iya. Iya. Yang menunjukkan apa? Betapa luasnya. Nah. Besarnya itu sebesar itu. Nah. Telaga Rasul alaihi salatu wassalam. Wa inna fihi minal abariq. Dan padanya ada abariq gelas-gelas. Seperti jumlah bintang-bintang di langit. Gelasnya sangat banyak. Berapa banyaknya? Ka'adadi nujumis sama. Seperti jumlah bintang-bintang di langit. Hadis ini muttafaqun alaih. Yani al-Bukhari wa Muslim. Wa an Haritha bin Wahab qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa dzakara al-haudh fa qala kama bainal Madinah wa San'a. Dari Haritha bin Wahab radhiyallahu an kata beliau aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan al-haudh telaga maka mengatakan seperti antara Madinah dengan Son'a. Faqala lahu al-mustawrid alam tasma'ahu? Qala al-awani qala la qala al-mustawrid tura fihi al-aniya mithlu al-kawakib. Kata al-mustawrid nam yani yang tadi kita sebutkan namanya Al-Mustawrid bin Shaddad juga salah seorang sahabat. Tidakkah engkau mendengar Nabi menyebutkan Al-Awani? Dijawab oleh Haritha bin Wahab, qala la. Qala Al-Mustawrid tura fihi, maka beliau menambahi padanya terlihat al-aniyah ya, gelas-gelas misal al-kawakib seperti bintang-bintang. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu 'alal mayyit thumma insarafa ila al-mimbar fa qala inni faratukum lakum aw wa ana shahidun 'alaykum wa inni wallahi la anzura ila haudhi al-an Wa inni a'taitu aw u'titu mafatih khazainil ard aw mafatih al ard. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Kata sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar, maka beliau menyolatkan Ahlu Uhud, para sahabat ya, yang gugur di medan di perang Uhud, seperti beliau menyolatkan jenazah. Nah, thumma insarafa ila al-mimbar. Kemudian beliau naik ke mimbar dan beliau bersabda, inni faratun lakum, aku mendahului kalian. Ya. Wa ana syahidun alaikum, dan aku sebagai saksi atas kalian. Wa inni wallahi, dan aku demi Allah, la andura ila haudhi al-an, benar-benar aku melihat kepada telagaku sekarang ini. Yang menunjukkan bahwa saat ini, saat itu telaga Rasul sudah ada. Ya, la andura ila haudhi al-an. Wa inni u'titu, dan sungguh aku diberi, kata Nabi SAW, mafatih khazain al-ard, kunci-kunci perbendaraan bumi. Ini kekayaan. Ya. Aw mafatihul ard, aku atau aku diberi kunci-kunci bumi. Wa inni, dan aku wallahi demi Allah, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, aku tidak khawatir kalian akan berbuat syirik sepeninggalku. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha, namun yang aku khawatirkan adalah kalian akan saling berlomba-lomba merebut kunci-kunci perbendaraan dunia tersebut. Asyahid dari hadis ini adalah Nabi menegaskan, wa inni wallahi la anzura ila haudhi al-an. Berarti apa? Hadis ini menunjukkan isbatul haud, dan bahwa al-haud itu telah ada sekarang. Ya, telah ada sekarang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna haudhi ab'ad min aila min adn lahuwa ashaddu bayadan min al-thalj wa ahla min al-asl bil laban wa la aniyatuhu akthar min adadin nujum wa inni la asuddan nasa anhu kama yasuddu ar-rajul ibilan nas an haudhihi. Sesungguhnya haudku, telagaku, lebih jauh ya, dari jarak antara Aila dengan Aden, lebih luas lagi. Dan sungguh dia lebih putih daripada salju, dan lebih manis daripada asal ya, yang dicampur dengan susu. Dan sungguh gelas-gelasnya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang. Dan aku benar-benar mencegah ya, orang-orang darinya seperti seseorang ya, yang menghalangi onta, ontanya orang lain dari telaga milik dia. Ya, ini ketika, jika punya telaga itu biasa kadang-kadang onta milik orang lain datang untuk ikut minum di sana. Nah, pemiliknya menghalangi, mencegah. Nah, dicegah ini supaya apa? Gimana caranya jangan sampai onta milik orang lain ini minum di telaga milik dia. Yang itu dia butuhkan. Ya. Dan telaganya ya telaga di padang pasir. Nah, sedikit airnya. Nah, yang diserupakan adalah upaya orang ini mengusir onta-onta milik orang lain. Nah, seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir, ada beberapa orang yang dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari telaga tersebut. Dari telaga beliau itu. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haudhi masiratu shahrin ma'uhu abyad min al-laban wa rihuhu atyab min al-misk wa kizanuhu kanujumi as-sama' man shariba minha fala yadhma abada. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telagaku adalah seluas perjalanan satu bulan. Ya, pengin tahu luasnya, itu seluas perjalanan satu bulan. Nah, antum jalan dari Banyuwangi ke Jember sampai satu bulan. Ya. Dari Jember ke Lumajang sampai satu bulan. Jalan kaki coba. Nggak sampai satu bulan. Kalau ada danau seluas Jember Lumajang, kira-kira kayak apa danau itu? Kayak apa luasnya danau tersebut? Nah, ini masih rata syahrin. Nggak tahu sampai mana kalau jalan dari jalan sebulan itu. Sini Jakarta sampai sebulan? Hah? Coba, siapa yang pernah nyoba? Hah? Ya. Masirata syahrin, ma'uhu abyad minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Kalau di hadis yang tadi beliau gambarkan lebih putih daripada salju. Wa rihuhu atyab minal misik, dan aromanya lebih wangi daripada al-misik. Ya, dan gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Ya, dalam riwayat lain, aksar, lebih banyak dari jumlah bintang. Ya. Barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus selamanya. Ya. Lam yadhma abada. Dan saat itu manusia dalam kondisi kehausan. Ya. Membutuhkan air. Sehingga tatkala mereka melihat, mendapati ada al-haud dengan yang sangat luas itu, tersedia padanya gelas-gelas. Maka mereka berbondong-bondong datang. Ya. Maka sebagian orang diusir, dihalau oleh Nabi SAW. Wa an Sauban radhiyallahu an anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala inni labi uqri haudhi udhudan nas li ahli al-Yaman. Uqri itu dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah, mauqiful ibil minal haud idza waradathu ain qaf ra. Tempatnya ibil, tempat berdirinya unta, ya, posisi dia dari telaga itu, dari sebuah telaga. Kalau dia datang padanya. Nah, tempat berdirinya disebut uqr. Ya. Ba'ana ain qaf ra. Bidhammil ain wa iskanil qaf. Uqru. Labi uqri haudi. Udhudun nas li ahli al-Yaman. Yang aku menghalau umat manusia untuk ahli Yaman. Adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim. Yang aku pukul ya dengan tongkat. Supaya apa? Supaya air itu bisa mengalir untuk ahli Yaman. Maknanya adalah diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah, maknahu atrudun nas anhu ghaira ahli Yaman. Aku mengusir orang-orang yang selain ahli Yaman, liar fadda ala ahli Yaman, supaya alir bisa mengalir kepada ahli Yaman. Ini maknanya. Kemudian kata Nawawi, wa hadhihi karamatun li ahli Yaman fi taqdimihim fi syarabi minhu. Ini menunjukkan karamah bagi ahli Yaman, yaitu mereka didahulukan untuk dipersilahkan minum dari telaga tersebut. Mujazatan lahum bihusni sani'ihim wataqaddumihim fil Islam, sebagai balasan ya atas perbuatan baik mereka di dunia dan mereka terdepan di dalam Islam. Wal ansar minal Yaman, siapa mereka ahlul Yaman itu? Yakni para sahabat Ansar, mereka dari kalangan ahlul Yaman. Sebagaimana kita tahu bahwa sahabat-sahabat Ansar itu terdiri dari dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Nah, kedua kabilah ini ujung asalnya berasal dari Yaman. Kedua kabilah besar ini ujung asalnya berasal dari Yaman. Fayudfa ghairuhum, maka selain mereka diusir terlebih, dicegah terlebih dahulu, hatta yashrabu, supaya memberikan kesempatan mereka minum terlebih dahulu. Kama dafa'u fid dunya anin nabi sallallahu alaihi wasallam a'da'ahu, sebagaimana dulu sahabat Ansar mengusir dari nabi sallallahu alaihi wasallam musuh-musuh beliau. Musuh-musuh nabi diusir oleh sahabat Ansar, yakni nabi dibela. Maka balasan al-jaza ala jinsil amal, seperti balasan jenis amalannya, setimpal dengan amalannya, sebanding dengan amalannya, sesuai dengan amalannya. Taib. Fasu'ila an irdihi au ardihi. Maka beliau ditanya kemudian tentang luasnya. Tentang luas telaga tersebut. Min maqami ila Amman. Seluas dari tempat berdiriku sampai Amman, yakni Syam. Wasu'ila an syarabihi faqala ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Dan dia ditanya tentang minumannya, minum di telaga itu bagaimana? Ya. Maka beliau jawab, airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Yahuttu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah. Terbentang padanya dua saluran air, yamuddanihi minal jannah, yang mengalir darinya dari surga. Jadi air ini sumbernya berasal dari surga yang dihubungkan oleh apa? Mizaban. Dua mizab. Ahaduhuma min dhahab wal akhar min wariq. Salah satu mizab ini terbuat dari emas, satunya lagi terbuat dari perak. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ala inni faratun lakum ala al-hawd wa inna bu'da ma baina tarfayhi kama baina san'a wa aylah ka'anna al-abarik fihi an-nujum. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dari nabi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mendahului kalian mendatangi al-haud, sampai ke al-haud. Dan sesungguhnya ya, jarak antara kedua ujungnya adalah seperti antara Son'a dengan Ailah. Dan gelas-gelasnya adalah seperti bintang-bintang. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna haudi la'ab'ad min Aila min Adn walladhi nafsi biyadihi inni la'adhudu anhu ar-rijal kama yadhudu ar-rajulu al-ibla al-ghariba an haudihi. Sesungguhnya telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih jauh dari jarak antara Ailah ke Aden. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah, sungguh aku benar-benar menghalau darinya orang-orang sebagaimana seseorang di dunia ini menghalau onta-onta yang asing bukan miliknya dari telaganya. Qalu ya Rasulullah wa ta'rifuna? Qala na'am. Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu laysat li ahadin ghairikum. Riwayat Imam Muslim. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda ketika itu mengenali kami, yakni umatmu ini, apakah Anda mengenalinya? Qala na'am. Iya, aku mengenalinya. Sehingga Nabi tahu siapa umatnya, siapa yang bukan. Qala na'am. Tariduna alayya, kalian datang kepadaku ghurran muhajjalin, dalam keadaan menyala. Iya, putih. Wajahnya dan tangan serta kakinya. Ghurran muhajjalin, putih bercahaya. Kenapa? Min atharil wudu, sebagai bekas dari wudu, pengaruh dari wudu di dunia. Iya. Berbagai apa? Berakibat apa? Berpengaruh apa? Nanti di yaumil qiyamah wajah, tangan dan kakinya itu bercahaya putih. Ghurran itu cahaya di wajah, muhajjalin itu bercahaya di tangan dan kakinya. Min atharil wudu, sebagai pengaruh atau bekas dari wudu. Laisat li ahadin ghairikum. Ciri atau keutamaan ini tidak dimiliki oleh seorang pun selain kalian. Yani selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi tahu ya, siapa yang umatnya, siapa yang bukan, dari apa? Atharil wudu, bekas wudu tadi. Ya, pengaruh dari wudu tadi. Tanda berupa apa? Ghurran muhajjalin. Berupa al-ghurra wa tahjil. Cahaya putih di wajah dan cahaya putih pada telinga enam, tangan, kedua tangan dan kedua kakinya. Nah, hampir semua hadis-hadis yang kita sebutkan tadi muttafaqun alai, atau di salah satu Imam Al-Bukhari atau Muslim saja. Mungkin ada yang iskal tentang penyebutan luas atau jarak haud tersebut. Sebagian mengatakan antara Ailah dengan Son'a, sebagian mengatakan antara Ailah dengan Aden, bahkan lebih jauh lagi, sebagian mengatakan antara Madinah dengan Son'a. Ya. Kata Syekh Rabi, qad yastashkil au yustashkal ikhtilafu hadhil ahadith fi masafatil haud. Mungkin ada iskal tentang perbedaan riwayat-riwayat hadis ini terkait dengan masafatu al-haud, berapa jarak luas al-haud. Maka dijawab, kata beliau, wala iskal wala ittirab, walhamdulillah, insyaallah tidak ada iskal sebenarnya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Qala al-Qadhi Iyad, beliau menukil pernyataan al-Qadhi Iyad, wa hadha al-ikhtilaf fi qadri ardil haud laisa mujiban lil ittirab. Kata al-Qadhi Iyad, perbedaan-perbedaan ini dalam ya menentukan jarak luas al-haud bukanlah sesuatu yang mengharuskan untuk dinyatakan hadis-hadis itu ittirab, sebagai hadis yang muttarib, goncang, enggak jelas, kadang ini, kadang ini. Perbedaan ini tidak mengharuskan seperti itu. tidak berarti hadis-hadis itu kemudian dihukumi ittirab. Kenapa? Fa innahu lam ya'ti fi haditsin wahid. Karena hadis itu tidak datang pada satu hadis. Ya. Kalau berbeda namun hadisnya sama, dari sahabat yang sama misalnya, dalam riwayat di kitab ini begini, di kitab yang lainnya begini. Nah, itu mungkin akan dikatakan hadisnya muttarib. Tapi hadisnya ini tidak datang dari satu hadis. Bal fi ahadis mukhtalifatur ruwah. Namun datang dari hadis-hadis yang berbeda-beda perawinya. Sahabatnya berbeda, murid-murid yang mengambil dari sahabat itu pun berbeda-beda. An jama'atin minas sahabah, dari sejumlah para sahabat, sami'uha fi mawatin mukhtalifah, yang mereka mendengar dari Nabi tentang berita tentang haud itu dalam kesempatan atau tempat-tempat yang berbeda-beda. Darabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli wahidin minha masalan li bu'di aqtaril haud wa si'atih. Yang di masing-masing tempat itu atau masing-masing kesempatan tersebut Nabi memberikan permisalan. Ya, tentang jarak, ya, besar dan luasnya haud itu. Wa qarraba dzalika mil afham, dan Nabi menyampaikannya dalam bentuk taqribul faham. Ya, mendekatkan al-fahm supaya mempermudah al-fahm. Li bu'di ma bainal biladil madzkurah, dengan cara apa? Menyebutkan jarak antara negeri-negeri tersebut. La ala taqdir al-maudu' litahdid, bukan memberikan batasan yang paten. Nabi hanya memberikan apa? Memudahkan di dalam memahami. Nah. Bal lil-i'lam bi'idhami hadhihi al-masafah. Beliau, yang beliau tekankan adalah untuk memberitahukan betapa besarnya jarak dan luas haud tersebut. Ini yang menjadi penekanan beliau. Fa bihadza tajma'a riwayat. Dengan kita memahaminya seperti ini, maka bisa dipadukan berbagai riwayat-riwayat tersebut. Nah, ini penjelasan Al-Qadhi Iyad. Kemudian tentang siapa yang orang-orang yang terusir dari haud itu, di sana ada beberapa hadis. An Anas radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yaridanna alayya al-haud rijalun mimman sahabani hatta idza ra'aituhum wa rufi'u ilayya ukhtuliju duni fala aqulanna ayya rabb usayhabi. Beliau tidak mengatakan ashabi namun usayhabi. Fala yuqalanna li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguh akan datang, ya, beberapa orang-orang ke telagaku. Mimman sahabani, dari kalangan orang-orang yang menjadi sahabatku. Ya. Hatta idza ra'aituhum wa rufi'u ilayya ukhtuliju duni. Ya. Sehingga ketika mereka aku lihat rufi'u ilayya, ditunjukkan kepadaku, ukhtuliju duni, tiba-tiba sebagian mereka terusir, tercegah. Dulu di dunia Nabi melihat itu orang-orang yang bersama beliau. Ya. Fala qulanna, maka benar-benar katakan, ayya rabbi usayhabi. Ya. Tidak dengan mengatakan ashabi, namun beliau mengatakan usayhabi. Dalam bahasa ini disebut dengan tasghir. Dirupakan dalam kata yang bermakna kecil. Usayhabi. Fala yuqalanna li. Ya. Dan maka benar-benar dikatakan kepadaku menjawab pertanyaan ini, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. mereka, aksunya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang mereka adakan, mereka perbuat sepeninggalmu. Yakni ternyata yang itu dianggap oleh Nabi sebagai sahabat ternyata bukan sahabat. Ya. Maka kata Al-Qadhi Iyad dalam syarah Sahih Muslim, hadza dalil li sihhati ta'wil man ta'awwala innahum ahlur riddah. Ini menunjukkan benarnya para ulama yang menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud orang-orang yang terusir itu adalah dari kalangan ahlur riddah. Orang yang ahlur riddah itu enggak disebut lagi sahabat, sebagaimana munafik ya, bersama Nabi, hidup bersama Nabi, salat bersama Nabi, namun enggak disebut sahabat. Mereka bukan sahabat. Ya. Mereka bukan sahabat. Wa li hadza qala fihim suhqan suhqa. Oleh karenanya Nabi mengatakan suhqan suhqa dalam riwayat lain. Ya, suhqan suhqan. Yani bu'dan bu'dan, jauh jauh. Karena bukan sahabat. Nah, bukan sahabat. Wa la yaqulu dzalika fi mudhnibi al-ummah. Nabi tidak akan bakal mengucapkan itu, kata-kata suhqan suhqan yang berarti doa, ya Allah jauhkan jauhkan mereka dariku. Tidak akan mengatakan kepada orang-orang yang ahli maksiat dari kalangan umat ini. Bal yushfa lahum wa yahtam bi amli amrihim. Karena kalau ahli maksiat ya dari kalangan umat ini, maka akan diberikan syafaat. Ya. Kalau itu ahli maksiat. Namun ketika mereka, Nabi mengatakan suhkan suhkan, menunjukkan mereka bukan dari kalangan umatnya, bukan dari kalangan sahabatnya. Mereka adalah ahlur riddah yang telah murtad dari agama ini. Dan para sahabat bukan ahlur riddah. Ya, kalau ahlur riddah berarti bukan sahabat. Sebagaimana pula sahabat itu bukan munafik. Kalau munafik bukan sahabat. Karena kita sudah katakan apa? Apa itu sahabat? Man lakian Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi dan dia sampai mati beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Taib ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.